yang tak punya hati dan juga terasa. Seandainya kedua mataku ini mampu melihat kau setuju kalau nanti kita berbulan madu di bulan? Iya, setuju sekali. Mari kita bahagia, bahagia. Masa remaja akan berakhir, malam yang indah akan menjelma. Aku jadi raja, bahagia kita bahagia. rasa cinta. Thank you. Ku harap engkau mengerti perjalanan ini. Pulangku larut malam, pagi pergi lagi. Semua ini ku lakukan demi kebahagiaan kita. Jangan kau menduga yang bukan-bukan. Ku harap engkau mengerti. semua. Thank you.